Satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Siapa dia kalau bukan Andisa Rahma Yupalapa. Selamat siang buat Porang Paring. tangannya buat Parang Paring semuanya, terima kasih. Wonten apa niku Mas kok kerusak-kerusak. Kesenggal didik mawon nggih.